الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita tentang ahkam siam. Masih tentang muftirat, yaitu orang yang makan atau minum dalam keadaan dia ragu tentang terbitnya fajar. Di dalam ayat Allah telah sebutkan "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr." Makan, minumlah sampai kalian membedakan tali putih dari tali hitam, yaitu lewatnya malam dan datangnya pagi yang dimulai dengan fajar. Sampai jelasnya itu bagi kalian. Jelas, lawannya adalah syak. Orang yang dalam keadaan ragu. Artinya belum jelas bagi dia pembedaan malam dan pagi tersebut. Dengan demikian, orang yang makan dan minum dalam keadaan ragu, sepertinya belum fajar. Dan azan tidak terdengar baginya, maka puasanya sah. Karena memang Allah batasi mulainya haram makan minum ketika yatabayyan, telah tampak baginya perbedaan malam dan siang. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas, beliau katakan, ahallallahu lakal akal wa syurb ma syakakta. Selama kamu ragu, arti ragu di sini selama kamu masih belum jelas, ini sudah fajar belum, maka masih Allah halalkan bagimu makan minum. Juga Abu Duha meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika ditanya oleh seseorang tentang sahur, kata Ibnu Abbas, kul ma syakakta hatta la tasyuk. Selama kamu ragu, maka sampai kamu dalam keadaan tidak ragu lagi. Nah, itulah jelas bagimu fajar keluar. Seperti itu pula di sisi lain tentang iftar, yaitu dengan tenggelamnya matahari. Maka orang yang makan atau minum dalam keadaan dia ragu apakah matahari ini sudah tenggelam atau belum, dalam keadaan begitu dia makan atau minum, perbedaannya kalau yang ini puasanya menjadi tidak sah. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena hukum asalnya yang ini baqa'un nahar. Siang masih. Artinya belum tenggelam matahari. Itu hukum asalnya. Keraguan pada tenggelam atau belum. Yang tadi hukum asalnya masih malam. Keraguan pada fajar sudah keluar atau belum. Makanya yang tadi sah, yang ini tidak sah. Kalau dalam keadaan ragu dia makan atau minum. Bahkan dia berkewajiban mengqadha. Kalau belum tenggelam dia ragu, masih sudah berani makan atau minum. Permasalahan ketiga, kalau perkaranya adalah ghalabatul dhon, dugaan kuat. dalam dugaan kuatnya kalau matahari sudah tenggelam sehingga dia makan minum, maka puasanya sahih dan tidak ada qadha baginya. Kalau ternyata belum tenggelam matahari, tetapi dalam dugaan kuat dia, besar dalam perkiraan dia kuat sekali bahwa matahari ini sudah tenggelam. Ini berdasarkan riwayat Asma radhiyallahu anha, qalat aftarna fi yaumi ghaim ala ahdin nabi. Kami sahabat berbuka di hari yang gelap, awan atau kabut, di zaman Nabi SAW. Artinya pernyataan Asma ini mereka lakukan itu berdasarkan ghalwatul dhon. Jadi zaman itu ikhwan belum ada jam. Hari gelap sekali. Dari mana kamu tahu matahari sudah tenggelam atau belum? Itu perkiraan, dugaan kuat. Hatta sekarang misalnya saja kamu enggak punya, enggak bawa jam, enggak bawa HP, wala apa, enggak ada jam. Wah, kamu di daerah yang enggak dengar azan, di tengah laut misalnya. Radio mati misalnya, radio ini apa? Apa namanya? Walhasil enggak bisa hubungan keluar. Sudah luar. Walah kamu sudah di atas gunung. Enggak ada jam, enggak ada ini. Gelap karena mendung atau awan dan tebal. Nah, ada kabut atau semisalnya. Ini pakai dugaan kuat. Diperkirakan, ini kuat dalam dugaan kita ini sudah maghrib ini. Sudah bismillah, makan minum. Subhanallah, kamu jalan sebentar, 5 menit, 10 menit misalnya. Ternyata di bawah masih terang, matahari masih kelihatan. Nggak masalah, puasamu tetap sah. Karena kuat dalam dugaan kamu saat itu ketika gelap, matahari sudah tenggelam. Dari sini Syekh Ibn Utsaimin menyebutkan beda antara orang yang jelas dengan yang perkiraan. Kenapa? Karena ayat menyebutkan yatabayyan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai jelas-jelas bagimu. Mana tali putih, mana tali merah. Artinya hukum asalnya syariat, fajar ya dengan kamu lihat fajar terbit. Fajar sabit. Berbuka, ya kamu lihat matahari sudah tenggelam. Saat itu halal bagimu makan minum. Fajar keluar saat itu haram bagimu makan minum. Dengan ini ketika beliau ditanya, Syekh Utsaimin, bagaimana hukumnya orang yang makan atau meneruskan makannya atau minumnya dalam keadaan azan sudah dikumandangkan subuh, sudah azan sekarang. Allahu Akbar. Masjid-masjid pada azan bahkan, saut-sautan satu dengan yang lain. Tadi sudah subuh. Jawaban beliau tergantung. Dan ini kejelian seorang alim. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau muadzinnya, tipe muadzin yang tidak akan adzan kecuali memastikan fajar telah terbit, maka haram bagimu makan minum. Wa qalilun mahum. Dan sedikit sekali, hampir mungkin dikatakan gak ada muadzin yang seperti itu. Ada muadzin begitu. Tunggu dulu dilihat betul. Sudah keluar belum fajar. Mayoritas kalau tidak dikatakan hampir keseluruhan muadzin, tergantung jadwal yang ada di masjid. Dia gak ngurus fajar keluar, gak keluar. Terlihat, gak terlihat. Dia tabayyan, lah ya tabayyan. Bukan urusan dia. Jadwal masuk waktu 4-15 menit, tet, adzan sudah dia. Dia gak ngeliat wajar terbit atau gak terbit. Al-Muhim, kalau tipe muadzin, seandainya diketahui dia orang yang sangat berhati-hati, tidaklah adzan kecuali fajar terbit, maka gak boleh makan minum. Itu pun, kata beliau masih diriwayatkan di Musnad Ahmad bahwa Rasulullah SAW sebutkan, "Idza kana al-mu'adzin yu'adzin wal ina' fi yadi ahadikum fala yadh' hatta yaqdi hajatahu minhu." Kalau muadzin adzan di zaman Rasul, adzan betul-betul fajar. Sementara bejana itu masih di tangannya. Ini dia belum selesai minum. Maka jangan diletakkan sampai dia selesaikan hajatnya, ya, tinggal sesuap dua suap atau tinggal minum, tinggal setengah gelas atau semisal itu, selesaikan. Walaupun adzan sudah dikumandangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kalau muadzinnya adzan hanya sebatas jadwal-jadwal yang ada di masjid, dan seperti tadi, hampir semua muadzin seperti itu sekarang. Sudah nggak ada yang nunggu melihat fajar keluar. Melihat matahari sudah tenggelam belum. Dia nggak ngurus. Nggak peduli dengan semua itu. Yang penting jadwal dia lihat. Jadwal abadi. Sudah tentukan jam sekian-sekian maghrib, adzan dia. Makanya saya sebutkan, masih saya utamain bicara, telah mengabarkan kepadaku orang-orang yang terpercaya bahwa di sebagian masjid muadzin itu adzan dalam keadaan kami masih menyaksikan matahari masih di atas langit. Jelas-jelas matahari masih kelihatan. Padahal namanya maghrib, huruf tenggelamnya matahari masih kelihatan matahari. Al-Muhim, permasalahan kalau memang muadzinnya bergantung dengan jadwal yang ada adanya, bukan yatabayyan fajar, maka dengan itu masih boleh baginya untuk makan minum. Al-amru fihi sah, kata beliau, perkaranya masih luas. Nah, ini kamu mau meneruskan makan minummu cukupnya lah, karena tadi hukumnya Allah kembalikan kepada tabayyun hatta yatabayyana lakum. Serupa dengan itu, atau permasalahan yang masuk dalam hal ini, orang yang makan menyangka itu sudah malam, ternyata itu masih siang artinya belum tenggelam matahari, atau bukan tenggelam matahari, belum terbit fajar, dia kira masih malam, sehingga dia makan minum. Keyakinan dia fajar belum keluar. Atau sama kalau dia berbuka dengan yakinnya bahwa matahari telah tenggelam. Yang tadi dengan yakinnya fajar belum terbit, yang ini dengan yakinnya matahari telah terbenam, makan di sini atau di situ. Maka yang benar dari pendapat fuqaha bahwa tidak ada qadha baginya, sah puasa. Karena kalau ghalabatuddhon saja tidak ada qadha-nya, apalagi ini. Hadis Asma menunjukkan tidak ada qadha bagi orang yang berbuka atau makan minum dalam keadaan kuat dalam dugaannya. Belum yakin, sementara ini yakin. Yakin tapi salah. Apa mungkin? Ya mungkin. Kamu yakinnya sudah tenggelam matahari. Kamu makan, minum, subhanallah, ternyata salah. Atau fajar. Kamu yakinnya fajar sudah belum keluar. Kamu minum, ternyata sudah fajar. Sudah keluar. Amin. semua ini kembali kepada ayat hatta yatabayyan. Selama orang belum yatabayyan baginya, maka tidak ada qadha yang diwajibkan bagi dia untuk mengganti puasanya. Saya juga ditanya bagaimana kalau hukumnya ihtiyat. Ini dalam rangka menjaga-jaga supaya selamat aja. Saya enggak mau makan. Khawatir sudah fajar. Enggak mau minum. Kata beliau, aku tidak mengetahui hal itu. Artinya beliau katakan perkara hukum ihtiyat pun harus ada dasarnya. Bukan perasaan kita. Kita main perasaan daripada rusak puasanya, saya ikhtiar gak mau makan minum. Gak boleh demikian, hukum harus amalan harus berdasarkan dalil. Sementara di sini gak ada dalilnya. Maka seperti tadi, hukum asalnya boleh. Tapi yang dimaksud pula bukan berarti orang memulai ya, kawan. Perlu diperhatikan. Dalam artian misalnya sudah pada adzan nih masjid. Baru kamu ngambil nasi, baru dengan santainya ngambil kuah, makan sak piring ibu. Nanti kalau diingatkan itu adzan tergantung jadwal. Belum tentu fajarnya terbit. Hatta kamu sendiri enggak tahu fajarnya terbit atau enggak. Ini yang dimaksud kondisi-kondisi. Kan kamu masih makan, tinggal ya beberapa dari makananmu di piring, kamu masih minum, tinggal tersisa sekian, sudah adzan, teruskan. Itu yang beliau sebutkan. Insyaallah kelanjutannya pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.